بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، sebelumnya jazallahu al-ustaz Abdul Alim hafizahullah taala khaira yang telah menggantikan materi di ta'lim pada zuhur dari mulai hari Kamis sampai hari Senin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas segala kebaikannya. Kemudian ikhwan-ikhwan di tempat yang kami singgahi dan tempat-tempat sekitarnya yang hadir menyampaikan salam untuk ikhwan-ikhwan di Kuningan. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-21 dari kitab Tahajjud. Pada bab yang ke-21 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan judul bab yang bab Fadli man ta'ara minal lail fasalla, bab keutamaan orang yang bangun di waktu malam. Yang dikatakan ta'ar selain bangun juga biasanya berbicara seperti mengigau di waktu malam, kemudian bangun, dan ketika bangun ia sholat. Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama yang disebutkan dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Shadaq bin Fadl qala akhbarana al-Walid wa al-Walid bin Muslim ad-Dimashqi anil Auza'i wa Abdurrahman bin Amr imam ahli Syam qala haddathani Umair bin Hani qala haddathani Junadah ibn Abi Umayyah قال حدثني عباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من تعاور من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب فإن توضأ قبلت صلاته. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala an beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ta'ara minal lail, tu bangun di waktu malam dan ia mengatakan ketika bangunnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian setelah itu dia mengatakan Allahumma gfirli atau berdoa, maka akan dikabulkan doanya dan permohonan ampunnya. Dan seandainya dia berwudu akan diterima salatnya. Seandainya berwudu kemudian salat, maka akan diterima salatnya. Ini hadis Ubadah Ibnu Shamit radhiyallahu taala an. Dan bagi yang mengartikan ta'aro itu berbicara ketika bangun tidur, bahkan karena bicaranya di luar alam sadarnya, menunjukkan bahwasanya kalimat-kalimat tersebut, kalimat tahlil wa tahmid wa takbir wa tasbih dan juga la haula la haula wa la quwata illa billah, itu menjadi kalimat yang sudah terbiasa diucapkan di saat terjaganya. Dia sudah biasa mengucapkan kalimat tersebut sampai ketika terjaga di waktu malam, dan terkadang di alam luar sadarnya dia mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, seandainya bangun dan mengucapkan kalimat tadi, kemudian ia berdoa atau beristighfar, maka akan diampuni dosanya, diterima istighfarnya dan dikabulkan doanya. Dan seandainya bangun berwudu dan sholat, akan diterima sholatnya. Sini pun menunjukkan keutamaan orang yang membiasakan dikir di saat terjaganya. Itu akan terbawa di saat sampai saat tidurnya. Dan ini juga bisa kita perhatikan pada diri kita atau keluarga kita atau teman-teman kita. Jika kita punya putra masih kecil, sedang kita bimbing untuk menghafal Al-Quran, terkadang sampai ketika mengigau, yang keluar dalam igaunya itu bacaan Al-Quran. Sekali lagi, ini keutamaan orang yang membiasakan dengan perkara-perkara yang baik dalam keadaan terjaganya, terbawa sampai tatkala tidurnya. Dan dikir pun bisa kita jadikan sebagai dikir ba'da naum. Itu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian tahlil wa takbir wa tahmid wa tasbih dan hawqalah. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Yahya ibn Bukir, qala hadatsana Layth an Yunus an Ibn Shihab, Yunus bin Yazid Al-Laysi, Yunus bin Yazid Al-Ayli dan Al-Layth ibn Sa'd dan Ibn Shihab Az-Zuhri. Qala akhbarani Al-Haytham ibn Abi Sinan annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an wa huwa yaqsus bi qasasihi wa huwa yadhkur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in akhan lakum la yaqulu rafath, yani bidzalika Abdullah ibn Rawaha, wa fina Rasulullah yatlu kitabahu idan syaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u arana al-huda badal ama fa qulubuna bihi muqinatun anna ma qala waqi'u yabitu yujafi janbahu an firashihi idha stasqalat bil musyrikin al madaji'u. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau menceritakan dalam cerita yang beliau sampaikan kepada murid-muridnya, beliau menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata, inna akhalakum la yaqulu rafath, sesungguhnya saudara kalian tidak mengatakan perkataan yang batil. Kata Abu Hurairah, yang dimaksud dengan saudara kalian adalah sahabat Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu ta'ala. Dan sahabat Abdullah ibn Rawaha adalah salah satu syu'ara Nabi SAW, sahabat ahli syair dari kalangan sahabat Nabi SAW. Dan yang lainnya seperti Al-Hasan dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhuma, mereka syu'ara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan syair-syair mereka mereka membela Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Nabi mengatakan tentang syairnya Abdullah bin Rawaha, sesungguhnya saudara kalian tidak mengatakan perkataan yang batil. Izzatkala Abdullah bin Rawaha mengatakan, wa fina Rasulullah yatlu kitabahu, dan bersama kami adalah Rasulullah yang membaca kitab Allah Azza wa Jal, itu Al-Quranul Karim. Idan syaqa ma'ruf inal fajri sati'u, tatkala terbitnya fajar, bersama kami Rasulullah SAW yang membaca Al-Quran tatkala salat subuh di waktu terbitnya fajar. Aronal huda badal amal, kata beliau yang berikan petunjuk kepada kami, berikan hidayah, itu irsyad, badal amal, setelah kami sebelumnya dalam keadaan buta, tidak mengetahui kebenaran. Faqulubu nabihi muqinatun anna ma qala waqi'u, maka hati-hati kami yakin bahwasanya apa yang ia katakan itu pasti terjadi, pasti benar. Yabitu yujafi janbahu an firashihi, dan ini syahidnya, ia bermalam yujafi janbahu, lambungnya jauh an firashihi, dari tempat tidurnya. Itu Rasulullah SAW melalui malamnya yujafi janbahu an firashihi, lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Idastas qalat bil musyrikin madajium, pada saat orang-orang musyrik berat dengan tempat-tempat tidur mereka, berat untuk bangun di waktu tersebut. Pujian Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat fajar bersama para sahabatnya, membaca kitabullah azza wajalla dalam salatnya, dan beliau memberikan hidayah, itu hidayatul irsyad, petunjuk kepada kami, setelah sebelumnya kami dalam keadaan buta, tidak mengetahui kebenaran. Dan hati-hati kami yakin bahwasanya apa yang ia katakan pasti terjadi, pasti benar. Dan Rasulullah SAW ketika datang waktu malam, lambungnya jauh dari tempat tidurnya, itu menghidupkan malamnya dengan qiyamul layl, salat malam, yang mana pada waktu itu adalah waktu orang-orang musyrik berat untuk beranjak dari tempat tidurnya. Tabi'u qil wa qala Zubair akhbarana Az-Zuhri an Sa'id wal Arj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Abu Nu'man wa Muhammad bin Fadl As-Sadusi qala hadatsana Hammad bin Zaid an Ayyub wa Ayyub As-Sikhtiyani أيوب بن أبي تميمة عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إلي ورأيت كأن اثنين أتياني أراد أن يذهب بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال لم ترى خليا عنه. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam aku pernah bermimpi, dan dalam mimpi tersebut aku melihat seakan-akan di tanganku ada sehelai kain sutra, potongan kain sutra, dan tidaklah aku menginginkan suatu tempat melainkan dari surga, melainkan aku terbang ke tempat tersebut. Dan aku melihat pada itu ada dua orang datang kepadaku ingin membawaku ke neraka. Maka ada sasang malaikat datang menjumpai kedua orang yang ingin membawaku ke neraka. Dan malaikat tadi mengatakan, lam tura, hai Abdullah jangan takut, khali'an. Dan dia berkata kepada kedua orang yang ingin bawa ke neraka, khali'an, lepaskan, biarkan oleh kalian berdua orang ini. Itu Abdullah bin Umar yang tadinya mau dibawa ke neraka. Kemudian kata Abdullah bin Umar, faqasastu, Inilah Hafsah di sini langsung. Aku ceritakan mimpi kepada Hafsah. Faqasat Hafsah tu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihda ru'yaya. Dan Hafsah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu mimpi tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika mendengar cerita mimpi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang disampaikan oleh istri beliau Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan ni'mar rajul Abdullah lau kana yusalli minal lail. Sebaik-baiknya orang adalah Abdullah bin Umar seandainya dia melakukan salat malam. Kemudian Nafi Maulana bin Umar mengatakan fakan Abdullah radhiyallahu anhu yusalli minal lail. Nafi Maulana bin Umar, perawi dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan setelah itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu selalu makan salat di waktu malam. Tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Setelah mendengar Nabi mengatakan ni'mar rajul Abdullah bin Umar lau kan yusalli minal lail. Sebaik-baiknya orang Abdullah bin Umar seandainya dia melakukan qiyamul lail. Dan syahidnya bagian akhir. Ni'mar rajul Abdullah. Abdullah bin Umar dikatakan oleh Nabi sebaik-baiknya orang lau kana yusalli minal lail. Seandainya dia melakukan qiyamul lail. Menunjukkan qiyamul lail itu sebab kemuliaan untuk seorang hamba. Kemudian kata beliau wa kanu la yazaluna yaqusuna ala nabi sallallahu alaihi wasallam ru'ya anna fi lailati sabi' min ash-shahril awakhir fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'at fil ashril awakhir faman kana mutahariyan falyataharra min ashril awakhir. Kemudian Ibn Umar menyebutkan hadis yang lainnya menceritakan tentang keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mana mereka sering menyebutkan mimpi-mimpi mereka kepada Nabi SAW. Dan biasanya Nabi kalau selesai salat subuh duduk bersama para sahabatnya dan beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Man ra'a minkum ru'ya?" Siapa di antara kalian yang melihat mimpi? Kemudian sahabat yang bermimpi menceritakan kepada Nabi SAW mimpinya. Kemudian kata Nabi SAW, la yazal yaqusuna ala nabi sallallahu alaihi wasallam ru'ya anna fi laylati sabi'ah min al-ashr al-awakhir. Dan saat itu kejadian pada bulan Ramadan, para sahabat radhiyallahu anhum sedang mencari malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Maka Nabi berkata, mimpi-mimpi kalian yang diceritakan anna fi laylati sabi'ah min al-ashr al-awakhir menunjukkan katanya bahwasanya malam Lailatul Qadar itu di malam yang ketujuh dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, malam ke-27. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat mimpi kalian sama tentang malam Lailatul Qadar fil ashril awakhir, bahwasanya terjadinya di 10 malam terakhir. Maka kata Nabi, pamankan mutahariyan, barang siapa ingin mencari malam Lailatul Qadar falyataharra min ashril awakhir, hendaklah dia mencarinya di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan di bagian akhir dari hadis ini beliau menyebutkan tentang bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum hariusin, mereka benar-benar berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang keutamaannya Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, salamun hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan turun pada malam tersebut sampai terbitnya fajar. Dan di awal surat tersebut Allah mengatakan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Dan Nabi mengatakan man qama Lailatul Qadar iman wa ihtisaba ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar keimanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisab mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan tentunya kalau kita mengqiyamulail dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, insyaallah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Hanya saja di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada umatnya bahwasanya arjal layali, malam yang paling diharapkan terjadinya Lailatul Qadar itu adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir dari bulan Ramadan beliau sangat bersungguh-sungguh sambilkan jadda wa syaddal mizar, beliau mengikat tali sarungnya itu betul-betul bersiap-siap dan bersemangat dalam melakukan qiyamul lail. Dan bukan hanya saja wa ayqadha ahlah, kalau di malam terakhir beliau membangunkan keluarganya agar melakukan qiyamul lail. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan karena Rasulullah SAW yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahid fi ghairiha, wa yajtahid fi ashril awakhir min Ramadan ma lam yajtahid fi ghairihi min ayyam. Kata beliau, Nabi SAW, beliau bersungguh-sungguh dan beribadah di bulan Ramadan lebih daripada di bulan-bulan yang lainnya. Dan beliau beristihad di 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan lebih dari hari atau malam-malam yang lainnya. Dan tentunya petunjuk bagi kita bahwasanya di bulan Ramadan semakin kita masuk ke bagian-bagian akhir dari bulan Ramadan, maka semakin menambah ijtihad kita, kesungguhan kita dalam beribadah. Dan Nabi pun memberikan petunjuk kepada umatnya atau memberikan teladan kepada umatnya dengan melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan, tentunya dalam rangka mendapatkan diantara Lailatul Qadar. Karena Nabi SAW pernah dan awalnya beritikaf di 10 terakhir, di 10 hari pertengah dari bulan Ramadan. Kemudian di malam ke-21 para sahabat keluar dari itikafnya bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memanggil para sahabat yang hendak keluar dari itikafnya. Katanya, Lailatul Qadar amamakum, Lailatul Qadar di depan kalian. Maka para sahabat yang sedang itikaf kembali ke tempat itikafnya. Kemudian itu mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 terakhir dari bulan Ramadan tersebut. Ini menunjukkan hirs para sahabat radhiyallahu anhum untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan dan arja layalinya, malam yang paling diharapkan dari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan arjanya lagi di malam ganjil dan juga di malam ke-27. Yang jelas malam Qadar itu hakun dan ada di setiap bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan qiyamul lail dan ibadah yang lainnya, sehingga kita bisa meraih Lailatul Qadar yang mana keutamaannya sangat besar yang tadi sudah kita sebutkan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.